Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله في هذه اليوم الله عز وجل يمدكم بالصحة ويمدكم بالسلامة sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan pada Jumat pagi ini dengan tahlim dengan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Iqtiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang bentuk daripada asyirkul asghar, yaitu iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Dan darah bentuk syirik kecil adalah seorang menghendaki meniatkan dunia dengan amal-amal ibadah yang dia lakukan. Setelah kita baca penjelasan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ada empat macam dari bentuk orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Nah, setelah itu kemudian Salih mengatakan waqad jaa fi sahih al-Bukhari anna man kana qasduhu ad-dunya yajri wara'aha bi kulli hammihi annahu yasiru 'abdan laha. Dan juga telah datang dalam sahih al-Bukhari bahwasanya siapa yang tujuannya adalah dunia, yajri wara'aha, dia lari di belakangnya, selalu mengejar dunia, bikulli hammihi, dengan semua niatan dan semangatnya, annahu yasiru 'abdan laha, bahwa orang seperti itu akan menjadi budak baginya, budak dunia. Nah, bahwa orang yang selalu memiliki niatan dunia dalam amalan-amalan di hatinya, dia meniatkan dunia dengan semua yang dia lakukan dari ibadah, maka orang seperti itu akan menjadi budak dunia. Ya, akan menjadi budak dunia. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirhami wa 'abdul khamisati in utiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak al-khamisah. Ya, al-khamisah permadani, kain yang mahal. Ya, in utiya radhi, apabila dia diberi dia senang, wa illam yu'ta sakhit, dan apabila tidak diberi maka dia marah, benci. Ta'isa wantakas. Nah, ta'isa, celakalah dia. Wantakas. Nah, semoga nam selalu mendapat musibah. Wa idza syika falan tuqish, dan apabila terkena duri, tertusuk duri, mudah-mudahan tidak dapat diambil, dicabut. Nah, demikian hadis dalam Sahih Bukhari rahimahullah taala. Wa ma'na ta'isa ay saqita, wal muradu bihi huna halak. Makna daripada kata ta'isa jatuh, maksudnya binasa. Wa samahu 'abdan li hadhihi al-ashyai li kauniha hiya al-maqsudatu bi 'amali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang itu sebagai budak dari hal-hal ini tadi, perkara-perkara dunia, dinar, dirham, kain yang mahal, permadani, ya. Karena itu menjadi tujuan dia, itu menjadi niatan dengan amalannya. Itu yang dia cari dengan amal-amal ibadahnya. Ya, amal-amal semestinya untuk akhirat. Nah, kalau memang amalannya amalan dunia, nah ya, amalannya, pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan di dunia, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang tujuannya ya dia berjualan untuk mencari uang, yaitu memang sudah wajar, sewajarnya. Nah, meskipun ya ketika kita mencari dunia, bekerja ya, cari nafkah, nah tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk menghindarkan diri dari meminta-minta supaya tidak menjadi beban orang lain, agar anak-anak kita tidak merengek-rengek kepada orang lain, agar kita bisa makan, agar keluarga bisa makan. Ya, itu dalam sebuah riwayat dikatakan fisabilillah. Ya. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja dengan tujuan demikian. Nah, artinya ketika dia memiliki niatan yang lebih baik, ya meskipun bentuknya dunia diniatkan untuk akhirat, tentu akan lebih mulia. Seandainya dia melakukan dunia untuk dunia, itu memang sudah sewajarnya. Tapi yang dicela dalam hadis ini, orang ini selalu mencari dunia itu dengan amalan-amalannya, amalan-amalan akhiratnya. Maka dia dikatakan sebagai budak. Fa kullu man tawajjaha bi qasdihi li ghairillah faqad ja'alahu syarikan lahu fi 'ubudiyyatihi. Maka semua yang mengarahkan niatnya untuk selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sekutu dalam ibadah. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Nah, kama huwa halul aktsar, sebagaimana kata Syaikh Shalih, itu adalah keadaan orang yang lebih banyak. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Wa qad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadha al-hadith 'ala man ja'ala ad-dunya qasdahu wa hammahu bit-ta'asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah mendoakan kejelekan bagi orang yang menjadikan dunia adalah semata-mata tujuan dan semangatnya, didoakan dengan at-ta'asah. Nah, kebinasaan, wantikasah, dan musibah. Ya. Nah, sehingga selalu bersedih, wa isabatihi bil ajzi an intiqashi syauqi min jasadihi, dan agar dia ditimpa dengan ketidakmampuan untuk mengambil duri yang menusuk badannya. Nah, wala budda ayyajida athara hadhihi da'awat kullu man ittasafa bi hadhihi sifatil dhamimah, dan pasti akan mendapati efek daripada doa-doa Nabi alaihi salatu wasalam ini, ya, semua orang yang memiliki sifat-sifat yang tercela yang tersebut dalam hadis ini, menjadi budak dunia, budak dirham, budak dinar, kalau diberi dunia maka itu dia ridha, dia senang. Kalau tidak diberi, dia benci kepadanya. Nah, fayaqau bima yadhurruhu fi dunyahi wa akhiratihi. Maka dia akan terjatuh dalam hal yang memberikan madharat bagi dia di urusan dunianya dan juga di urusan akhiratnya. Na'udzubillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fasammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'abda ad-dinari wad-dirhami wa 'abda al-qatifati wa 'abda al-khamisati. وذكر فيها ما هو دعاء وخبر. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menamakan orang itu menjadi budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya qatifah permadani, wa abdul khamisah budaknya kain. وذكر فيها ما هو دعاء وخبر. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan padanya sesuatu doa dan juga berita. Wahwa qawluhu, yaitu perkataan beliau, ta'isa wantakas wa idha syika falantuqish atau falantaqash. Wahada halu man idha asabahu syarrun lam yakhruj minhu walam yufrih. Ya. Ini adalah keadaan orang yang apabila tertimpa satu kejelekan, dia tidak bisa keluar darinya dan tidak bisa selamat. Likaunihi ta'isa wantakas, karena dia binasa dan sengsara. Nah, didoakan demikian sehingga ketika ya orang itu tertimpa musibah, na'udzubillah, tidak bisa keluar darinya. Nah, falana lal matlub wala khalasa minal makruh. Maka dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan dan juga tidak bisa bebas dari kejelekan, dari hal yang jelek yang menyedihkan. Ya, rugi dunia dan akhirat. Nah, baik. Wa hadhi halu man 'abada al-mal. Inilah keadaan orang yang menyembah harta, menjadi budak harta. Nah, ya, jadi budak harta. Ya, ini harta selalu menjadi tujuannya dengan berbagai kebaikan ibadah yang dia lakukan. Jadi dikatakan menjadi budak harta tersebut. Wa qad wasafa dzalika bi annahu in utiya radiya wa in muni'a sakhita. Dan telah dikatakan bahwa sifat abdul mal, budak harta itu apabila dia diberi maka dia senang. Dan apabila dia tidak diberi, dia diberi harta, ya, dia sakhita, dia marah, dia tidak senang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Taubah 58, yang diantara bentuk sifat-sifat orang munafik. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah. Nah, di antara mereka ada orang yang memberikan isyarat merendahkanmu dalam sedekah, dalam zakat. Nah, fa in utu minha, ketika mereka diberi dari zakat itu, radu, mereka senang. Nah, wa in lam yutu minha idza hum yasqatun. Nah, apabila mereka tidak diberi maka mereka marah. Surat At-Taubah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, menamakan surat itu dengan surat Al-Fadhihah, pembongkar aib. Dalam surat itu dibongkar aib isi hati orang-orang munafikin. Ya, waminhum, waminhum, waminhum, di antara mereka demikian, demikian, demikian. Banyak sekali dalam ayat tersebut. Ya, celaan-celaan bagi mereka orang-orang munafikin. Allah memberitahukan apa yang ada dalam hati mereka. Nah, faridahum li ghairillah wa sukhthuhum li ghairillah. Dengan demikian ridha mereka, keridhaan mereka, kesenangan mereka bukan karena Allah. Dan kebencian mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena dunia, karena uang, karena ya berbagai macam dari nah perhiasan dunia ini. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan minha bi ri'asatin aw suratin wa nahwi dhalika min ahwa'i nafsihi. Demikianlah keadaan orang yang tergantung ya dari dunia ini dengan kepemimpinan atau satu bentuk tertentu, gambar dan lain-lainnya dari hawa nafsunya. Yani ya maksudnya ini adalah keadaan orang yang menggantungkan hatinya dengan dunia. Apakah dari dunia itu bentuknya riasah kepemimpinan? Kalau dia jadi pemimpin, dijadikan pemimpin, maka dia senang. Kalau dia tidak jadi pemimpin, maka dia marah. Ya. Kalau tidak, kalau jadi pemimpin senang, gembira, riang, bukan main. Nah, tapi ketika tidak jadi pemimpin, maka dia marah, banyak kritikannya, banyak usilnya. Nah, ya. Na'udzubillah. Itu muta'alliqan birri'asah, kepemimpinan. Dia senang ya jadi jadi pemimpin. Kalau tidak dijadikan pemimpin, dia marah, dia benci. Padahal ya yang dia benci orang yang saleh, orang yang taat beribadah kepada Allah, hamba-hamba Allah yang mukhlisin insyaallah. Nah, atau surah gambar, ya, ini satu bentuk tertentu dari dunia. Nah, dari apa-apa yang dia sukai. Nah, bisa jadi juga bentuknya wanita, itu juga termasuk dunia. Nah, tadi yang mendekati satu kelompok, satu kampung, satu keluarga, tujuannya agar dinikahkan dengan anggota keluarga tersebut yang dia sukai. Nah, kalau dinikahkan dengan mereka, dia senang, dia perlakukan mereka dengan baik, banyak beri hadiah dan sebagainya. Tapi ketika ditolak lamarannya, wah, terus balik mencaci maki keluarga tersebut, padahal semuanya dusta. Ini hawa nafsu. Ya. In hasala lahu radiya wa illam yahsul lahu sakhit. Kalau dia dapat dia senang, kalau dia tidak dapat apa yang dia tuju, apa yang dia niatkan, dia benci. Fahada abdu ma yahwahu min dhalika. Maka inilah budak dari apa yang dia inginkan dari dunia. Wa huwa raqiqun lahu, dan dia adalah juga raqiqun, ya budak sama. Idzir riqqu wal 'ubudiyyatu fil haqiqati huwa riqqul qalbi wa 'ubudiyyatuhu. Karena perbudakan yang sebenarnya itu adalah perbudakan hati, penghambaannya. Nah, ya. Memang demikian. Ya. Ala fil jasadi mudghah, ya. Dalam badan ada satu mudghah, kalau dia baik, baik semua badannya. Kalau dia jelek, jelek seluruh badannya, yaitu hati. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ar-riqqu wal 'ubudiyyah fil haqiqah huwa riqqul qalbi wa 'ubudiyyatu. Perhambaan, penghambaan itu adalah penghambaan hati. Kalau dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan innamal ghina ghinan nafsi, kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa, juga sama kekayaan hati. Permasalahan semuanya ada pada hati intinya. Kita menghambakan diri kepada Allah juga demikian dari dalam hati dasarnya. Famastaraqqal qalba wasta'badahu fahuwa 'abdu. Maka apa yang memperbudak hati kita, maka kita menjadi hamba dari hal tersebut. Sesuatu yang memperbudak, selalu memerintahkan, selalu menjadi tujuan dalam hati kita, itulah yang disembah. Ya. Nah, ila an qala wa hakadha aidan talibul mali fa inna dhalika yasta'biduhu wa yastariquhu. Sampai selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, dan demikianlah keadaannya orang yang selalu mencari harta, maka itu akan bisa memperbudak dia, menghambakannya. Nah, baik. Itu dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada juz 10 halaman 180-181. Dilanjutkan lagi juga masih dari Majmu' Al-Fatawa. Wa hadhihi al-umuru naw'an. Nah, wa hadhihi al-umuru naw'an. Perkara ini, ya, perbudakan hati untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, ma yahtajul 'abdu ilaihi. Sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kama yahtaju ila ta'amihi wa syarabihi wa mankahihi wa maskanihi wa nahli dhalik. Nah, ya, seperti seorang hamba membutuhkan makan, membutuhkan minum, ya, membutuhkan nikah, perlu nikah, wa maskan, perlu tempat tinggal, dan sejenisnya dari kebutuhan-kebutuhan dia. Termasuk kebutuhan juga pakaian, ya. Nah, termasuk kebutuhan dibutuhkan. Fahada yatlubuhu minallahi wa yarghabu ilaihi fihi. Maka perkara ini mestinya seorang hamba itu meminta dari Allah, berharap kepadanya. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa yakunul malu 'indahu yasta'miluhu fi hajatihi. Sehingga harta bagi orang itu dia gunakan, ya, sehingga dia menggunakan harta itu pada hajah-hajahnya, kebutuhan-kebutuhannya, keperluan-keperluannya. Dia gunakan harta itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau di Saudi enggak sampai ada iklan besar. Ya. Ya, iklan besar masalah mobil agar supaya anak-anak enggak ngebut. As-sayyaratu liqada'i hawaijina, la lilqada'i 'alaina. Mobil itu untuk, ya, kita menyelesaikan kebutuhan kita, mau pergi ke mana, mau bawa apa, bukan untuk membinasakan kita. Mobil itu, ya, nah, untuk kebutuhan kita, bukan untuk membinasakan kita. Nah, ya, berhati-hatilah, ya, mobil itu, ya, kita pergi membawa barang, menuju sesuatu, bekerja dan sebagainya, mengantar kita, bukan untuk mengantar ke kuburan, ya. Bukan untuk membinasakan kita. Nah, itu kalau ngebut sampai akhirnya tabrakan mati dalam kecepatannya 140 km/jam, misalnya tabrakan remuk sak wong-wonge, ya, sama orang-orangnya remuk semua. Nah, maka itu berarti mobil menjadi pembunuh dia, sebabnya juga dia sendiri. Maka harus bijak menggunakan. Nah, ini juga demikian harta. Ya. Nah, harta yang kita cari atau yang kita miliki, gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Bimanzilati himarihi alladhi yarkabuhu wa bisatihi alladhi yajlisu alayhi, bal bimanzilatil kanif alladhi yaqdi fihi hajatahu min ghairi an yasta'bidahu fayakuna halu'an إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Ya. Jadi harta itu digunakan seperti keledai, kendaraan tunggangannya yang dia naiki. Ya, yang dia naiki. Dia menaikinya. Bukan dia dinaiki oleh keledai. Ya, bukan dia dinaiki oleh keledai. Nah, wa bisatihi alladhi yajlisu alaihi, seperti alas yang dia duduk di atasnya, tikar, karpet, ya, yang diduduki, digunakan untuk kebutuhan dia. Bal bi manzilatil karib, bahkan seperti WC al-kanif, ya, nah itu WC yang dia buang hajat padanya. Dia gunakan itu tanpa harus memperbudak dia, ya, tanpa harus memperbudak orangnya. Kalau dia jadi budak orangnya, orangnya jadi budak harta tersebut, maka dia menjadi manusia yang halu'a, sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij, ya, yang idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Apabila mendapatkan cobaan, musibah, kejelekan, maka dia berputus asa. Dan apabila mendapatkan kebaikan, dia bakhil, kikir. Nah, dia gunakan harta itu, ya, dalam keadaan dia, nah, berwibawa di atas, ya, bukan dia, nah, ya, bukan dia di bawahnya. Nah, ini keadaan yang pertama. Hal-hal yang diperlukan, yang kita butuhkan, ya, kita cari, kita dapat, ya, kita cari dengan minta bimbingan kepada Allah, maka keluarnya bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini bentuk tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha keluar pagi-pagi, burikali ummati fi bukuriha, ya. Nah, setelah dapat digunakan, ya, digunakan sebagaimana yang dia perlukan dalam keadaan dia berada di atas, tidak berada di bawahnya. Nah, ini yang kedua, wa minna ma la yahtaju ilaihi al-'abdu, dari perkara-perkara dunia ada yang tidak dibutuhkan oleh seorang hamba. Fahala yanbaghi alla yu'alliqa qalbahu biha. Hal-hal yang tidak dimanfaatkan, tidak dibutuhkan, semestinya seorang hamba tidak menggantungkan hati dia kepadanya. Fa idza ta'allaqa qalbuhu biha sara musta'badan laha. Kalau dia menggantungkan hati kepada apa yang dia tidak butuhkan, maka itu dia akan menjadi budak baginya. Warubama sara mu'tamidan ala ghairillah. Bisa jadi, ya, dia akan menjadi orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersandar kepada harta, bersandar kepada mobil, bersandar kepada, ya, sawah dan lain-lainnya. Nah, jadi ini isyarat dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kepada kita, kita mengambil dunia sebagaimana yang kita perlukan. Nah, terus hati kita senantiasa waspada, jangan sampai diperbudak oleh dunia itu. Ya, jangan sampai kita menggantungkan hati kepada apa yang tidak kita butuhkan, ya, sudah seperlunya. Apalagi sudah lebih dari seperlunya, sudah tidak usah kemudian tergopoh-gopoh, semangat bukan main mengejar dunia. Itu nanti bisa dia diperbudak oleh dunia. Nah, ya, sehingga akhirnya sampai nanti, ya, saya kalau tidak begini enggak bisa hidup. Mak, seolah-olah dia ya tidak akan hidup. Nah, atau seolah-olah dia hidupnya dengan benda tersebut bukan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala yanbaghi ya fa hadza yanbaghi alla yu'alliqa qalbahu biha fa idza ta'allaqa qalbuhu biha, kalau hatinya tergantung kepada hal-hal itu, dia akan menjadi budak baginya. Bahkan dia akan menjadi orang yang bertumpu bertawakal kepada selain Allah. Fala yabqa ma'ahu haqiqatul ibadati lillah wala haqiqatut tawakkuli alaih. Maka tidak akan tersisa pada diri orang itu hakikat penghambaan kepada Allah, dan juga tidak akan ada padanya hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah tawakal, Allah Rasulullah SAW mencontohkan kita seperti burung. Ya, ada burung pagi-pagi keluar dari sarangnya mencari ulat, mencari makan. Nah, pulang ke rumah, mungkin burung itu kalau dia induk, dia membawa untuk anak-anaknya. Ya. Dan kebetulan dia enggak punya gudang. Enggak ada juga banknya burung untuk nyimpan kebutuhan dia. Ya sudah, secukupnya pada hari itu dia ambil, dia pulang bawa untuk anak-anaknya yang belum bisa terbang. Ya, belum bisa mencari sendiri. Nah, besok usaha lagi, cari lagi. Ya, sangat indah perumpamaannya. Nah. Baik. Bal fihi syu'batun min al-ibadati li ghairillah. Bahkan ada padanya salah satu cabang dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa syu'batun min at-tawakkuli 'ala ghairillah, ada pula satu bentuk cabang dari tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa hadza min ahaqqin nasi bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdul qatifah, ta'isa 'abdul khamisah. Maka orang yang seperti ini yang sudah menggantungkan hatinya kepada selain Allah, menggantungkan hatinya kepada benda-benda yang tidak dia butuhkan, sudah lebih daripada kebutuhannya, ini orang yang paling berhak mendapatkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni doa kebinasaan tadi, ta'isa 'abdud dinar, celakalah budak dirham, budak dinar, budak qatifah, permadani, ta'isa 'abdul khamisah, budak kain yang mahal. Hadza huwa 'abdu hadhihi al-umur. Inilah budak perkara-perkara ini. Falau talabaha min Allah fa inna Allah idza a'tahu iyyaha radiya wa in mana'ahu iyyaha sakhita. Kalau seandainya dia berusaha meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah beri dia, maka dia akan ridha dengan Allah, dia senang. Tapi apabila Allah halangi dia, tidak kabulkan doanya, maka dia marah. Ya. Wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin fa in asabathu khairun ittaba'a an-nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Nah, di antara manusia, ya, ada yang beribadah kepada Allah azza wa jalla di pinggir-pinggir, tidak dengan yakin, tidak masuk, tidak udkhulu fis silmi kaffa, tidak masuk ke dalamnya. Nah, kalau dia mendapatkan kebaikan, keuntungan, ya, maka dia, nah, itma'anna bihi, tenang, anteng, ya, dalam agama Islam. Tapi kalau dia tertimpa musibah, inqalaba ala wajhihi, putar ke belakang, kembali kepada kekafiran, kembali kepada jahiliyah. Karena tujuan daripada ibadahnya adalah li ghairillah, untuk selain Allah, dunia waliyadzubillah. Nah, ya, wa in mana'ahu iyyaha sakhita wa inna ma'aba wa inna ma abdullahi man yurdhihi ma yurdhillahu wa yuskhituhu ma yuskhitullahu. Tetapi hamba Allah yang sebenarnya adalah orang yang siapa yang ridha, siapa yang dijadikan ridha oleh apa yang menyebabkan Allah ridha. Dia dijadikan marah oleh apa yang menyebabkan Allah marah. Itulah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan apa yang diridhai oleh Allah, benci dengan apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu, mencintai apa yang dicintai oleh Allah ta'ala dan rasulnya. Wa yubghidhu ma abghadahu Allah wa rasuluhu, membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa yuwali awliya Allah, dia pun memiliki loyalitas, kecintaan dan pembelaan ya kepada wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Wa yu'adi a'da Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah. Fa hadha alladhi istakmala al-iman, inilah orang yang lengkap imannya, orang yang telah melengkapi imannya. Nih, selesai perukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, intinya memang hati. Ya, hati kita. Nah, ridho hati kita kemana? Benci hati kita kemana? Semestinya diarahkan semua ya, benci dengan apa yang dibenci oleh Allah, senang dengan apa yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai, membenci lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, qultu, Syekh Suhaib Fauzan mengatakan, wa min abidil malil yaw alladhina yuqdimuna ala almu'amalatil muharramati wal makasibil khabithati bidafi'i hubbil maddah. Termasuk dari hamba-hamba harta sekarang ini adalah mereka orang-orang yang yuqdimun, berani melakukan muamalat muharramah, transaksi-transaksi yang haram, wal makasib al-khabithah, kerjaan-kerjaan yang jelek, bidafi hubbil maddah, karena dengan dorongan senang materi, materialistis. Kalladzina yata'amaluna birriba ma'al bunuk wa ghairiha, seperti orang-orang yang masih bermuamalah, bertransaksi dengan riba bersama bank-bank dan lainnya. Ya, bersama bank atau abang. Ya. Bersama bank, kalau bank pemilik kantor, kalau abang kan orang. Nah, atau juga yang abang-abang merah seratusan ribu ya. Nah, tapi digunakan untuk riba. Nah, walladzina ya'khudzuna al-mala an tariqir rishwati, juga mereka orang yang mengambil harta dengan cara suap menyuap, wal qimar perjudian, wa an tariqil ghisyi, demikian juga dari jalan kecurangan. Fil muamalat, dalam ya muamalah, perdagangan dan sebagainya. Wal hujuri fil mukhasamat, demikian juga nah berlebihan dalam bertengkar. Nah ini ya, karena uang sampai berlebihan dalam bertengkar. Ya, nyawa saudaranya harganya cuma 100.000. Karena gara-gara 100.000 dia bunuh saudaranya. Nah, atau bahkan lebih kecil lagi, cuma 5.000 atau 10.000 rebutan penumpang, tukang beca, ya, sampai kemudian bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, gara-gara rebutan penumpang. Tadi yang antri sebenarnya si A dilanggar sama si B, ada penumpang diambil oleh sama si B, kamu itu berarti mau merebut rezeki saya dan sebagainya. Padahal tadi dia tidur di becaknya. Ya, kadang-kadang tukang becak itu nunggu sambil tidur. Datang penumpang enggak tahu dia. Nah, tapi ketika sudah dibawa sama temannya, ya dia marah. Na'udzubillah. Ya. Wa hum ya'lamuna anna hadhihi makasibu muharramah. Ya. Mereka tetap mengambil keuntungan-keuntungan dan hasil-hasil yang haram itu, padahal mereka tahu bahwa ini adalah usaha-usaha yang haram. Lakin hubbuhum lil mali a'ma basairahum. Akan tetapi karena kecintaan mereka terhadap uang, maka itu membutakan mata mereka, menutupi mata mereka, tutup mata. Nah, waja'alahum abidan laha, dan menjadikan mereka sebagai budak bagi harta-harta itu. Fasaru yatlubunaha min ayyi tariqin. Maka mereka selalu mencari uang itu dari jalan mana saja, cara yang bagaimana, pokoknya dapat uang. Nasallahu alafiyah lana wa liikhwanil muslimin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin minasyuhhil mudah, dari kekikiran yang ditaati, wal hawal muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan kebanggaan orang yang memiliki pendapat dengan pendapatnya. Allahul musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah Azza selalu membimbing kita dan menjauhkan dari kejelekan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.